إلى وحدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رب أزواجه وذريته وأصحابه وتابعيه والتابع تابعين بإحسان إلى الدين، ثم إلى رب أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء المؤمنين، وإلى رب مشايخنا ومعلمينا وأبنائنا ومحاجنا، وإلى ربي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار، وعلى آله الأبحار وأصحاب الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك، أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini saya dapat hadir bersama-sama dengan tuan-tuan dalam program kuliah maghrib bulanan saya di sini. Dan untuk mengisi masa pada malam ini, saya berhasrat untuk membacakan tiga hikmah serangkai daripada kitab Hikam yang menyitu perkara yang sama, iaitu tiga jenis nur yang Allah limpahkan dalam hati yang telah dihidupkan oleh Allah. Tiga tingkat nur, dimulai dengan nur intibah serentak dengan dihidupkan hati, diikuti dengan nur ikbal yang membebaskan hati orang yang menerimanya daripada pengaruh makhluk, menjadi hati yang merdeka hanya menjadi hamba Allah, dan akhir sekali nur al-wisal, cahaya yang menyampaikan hati seseorang itu kepada hakikat kepada hakikat yang berkaitan dengan ilmu dan kepahamannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi serentak dengan itu, insyaAllah kita akan tahu apa beza antara ilmu, kepahaman dan hakikat. Sebenarnya kalau kita susunkan di bawah sekali jahil, kejahilan, atas kejahilan itu ilmu, atas ilmu itu kepahaman, al-fahmu. Atas al-fahmu ni al-haqifatu ataupun al-ma'rifatu. Ibnu Athaillah menyebutkan ketika hikmah ni, memang suka nak faham, tapi insyaAllah saya akan huraikan cara yang mudah perlahan-lahan untuk membantu siapa saja yang tak pernah mendengar pun insyaAllah boleh faham. Kerana kita Islam, hikmah dalam kita Islam ini boleh ditafsirkan mengikut harap orang yang menafsirkannya. dan juga mengikut taraf orang yang menengah. Nak ditafsirkan cara mendatar ke, cara mendalam ke, atau cara macam-macam boleh. Sebab itu syarah kaedah ini kita temui macam-macam. Yang terbaru yang disyarahkan oleh Dr. Yusufin Al-Bakri ya. Itu cara mudah. Orang yang tak belajar tasawuf pun boleh faham. Tapi kalau kita baca terjemahan dan tafsiran Tok Pulau Manis, memang kalau tak belajar ilmu tasawuf memang tak faham. Kerana Tok Pulau Manis menggunakan pendekatan yang sesuai dengan orang yang sudah belajar ilmu tasawuf. Jadi untuk meningkatkan kepahaman mereka, maka disyaratkan dengan satu pendekatan yang sesuai. Jadi Ibn Abdillah menyebutkan hikmah yang pertama. Innama awrada alaika alwarida litakuna bi alaihi waridan. Awrada alaika alwarida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikil asar. Awrada alaika alwarida liyukhriduka min sidni wujudika ila qada'i syuhurika. Ketiga, innama awrada alaika alwarida litakuna bi alaihi waridan. Hanya sehingga Allah limpahkan cahaya ke dalam ruang hati anda yang telah dihidupkan. Litakuna bihi alaihi waridan, supaya ruang hati anda itu sentiasa bercahaya, dan supaya hati anda merasakan adanya berbagai hubungan diri anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ni tuan-tuan dinamakan nur intibah, iaitu dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati serentak dengan dihidupkan hati. Bila dapat nur yang pertama ini, keadaan hati sudah, kalau sebelumnya itu tidur, ya sudah berjaga. Kalau sebelumnya itu lalai, sudah sedar. Kalau sebelumnya itu mati, dia sudah hidup. Kalau sebelumnya itu keras, dia sudah lembut. Kalau lalai, dia sudah sedar. Sebab itu dinamakan nur yaqobah. Kita bayangkan tak, macam mana kalau seorang yang tidur, lalu dia terjaga. Dia tidur minyak. Tidur. Dah pukul 3 malam, 4 malam terjaga. Bila jaga, tentulah. Bila keadaan manusia ini dalam jasa, tentulah perbezaannya jauh dalam dibandingkan dengan masa tidur. Macam itulah hati. Semasa hati tidur, semasa hati lalai, hati tidak merasa, tidak boleh digunakan, tidak berfungsi. Hati tidak menyedari apa yang berlaku. Mata hati juga tak nampak apa sebenar. Apa sebenar resi-resi Allah yang memang banyak terdapat dalam diri dia dan dalam semua kejadian Allah. Tapi bila Allah dah hidupkan hati, dilimpahkan cahaya pertama ini, nur intibah, maka hati itu dah hidup, dah sedar, ruang hati pun dah percaya dengan sendirinya. Mata hati kita jangan lupa ya, bila kita membicarakan tentang hati atau al-qalbu, kita jangan lupa dalam al-qalbu itu ada basirah, ada mata hati. Mata hati inilah tuan-tuan yang boleh dianggap sebagai kecerdikan hati, pusat kecerdikan hati. Karena mata hati itu pandangannya tembus, bukan hanya nampak yang dekat, tapi yang jauh-jauh boleh menembusi alam nyata ini. Boleh nampak resi-resi Allah di alam ghaib. Kita dengar setengah sahabat macam Alhamdulillah, macam Sayyidina Abu Bakar, macam Harisah bin Malik. Mereka ini pernah dikurniakan oleh Allah seolah-olah nampak alam akhirat. Seolah-olah nampak macam mana dahsyatnya penghuni neraka dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nikmatnya, pelbagai nikmat yang dinikmati oleh penduduk surga. Ini semua menggunakan pandangan mata hati al-basirah. Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan mempelajari ilmu, kefahaman, hakikat dan makrifat menerusi akal. Kenapa menerusi akal? Karena menerusi pandangannya, pandangan matanya. Keduanya menerusi hati, karena menerusi basirah atau pandangan hatinya. Ini disebut dalam surat Al-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Sesungguhnya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendustakan apa yang dilihat. Maknanya tuan-tuan, apa yang dipelajari oleh Nabi dengan akal, hakikatnya, hakikat yang dipelajari itu dapat dilihat oleh pandangan hatinya. Jadi macam mana akalnya menerima kebenaran Allah, macam itulah hati Nabi Muhammad menerima kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga ada peluang, diberi peluang kemasan dari Allah untuk menggunakan hati kita. Bukan hanya untuk bukan hanya untuk Nabi saja. Kita juga ada peluang menggunakan hati kita, menggunakan basirah atau pandangan hati kita. Nabi Muhammad walaupun sudah dipilih oleh Allah sejak dari awal lagi. Kalau kita baca asal usul Nabi Muhammad di dalam Quran, diterangkan oleh Allah dalam Quran, Nabi Muhammad itu nur. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu nurun. Semua ahli tafsir menafsirkan nurun itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang jelas kebenarannya, yaitu Quran. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun asal kejadian disebut oleh Allah nur, nur yang Allah pilih, nur yang Allah jadikan, memang sudah ditetapkan dia akan menjadi Nabi dan Rasul, pengurus segala Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tidaklah menerima percuma begitu saja. Nabi Muhammad dikehendaki oleh Allah melakukan mujahadah, tujuannya supaya menjadi ikutan kita semua. Sebelum lagi baginda SAW dilantik jadi Nabi dan Rasul, baginda telah melakukan tahanus. Tahanus itu mengasingkan diri, bersunyi diri. Di mana? Di Gua Hira atas Jabal Nur. Selama mana? 3 tahun. 36 bulan berturut-turut. Bukan 3 hari. 36 bulan tuan-tuan. Siapa yang pernah naik Jabal Nur, masuk dalam Gua Hira? Saya naik 2 kali. Masuk ke gua sekali. Masuk ke gua ketika umur saya और नाम को भी नहीं समयमति युवा अहमदिल्ला तपा सो तपाला समय को बस नहीं हजार यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन tahun ke hanus tiga tahun ini tuan-tuan bukan duduk tenang nak lari melarikan diri dari masalah di kota Mekah tak mau campur ya, bukan macam tu. Rasulullah mengasingkan diri duduk dalam gua itu atas pimpinan Allah Subhanahu wa taala, bukan duduk menung cerita nasib macam mana ni macam mana tak ada. Rasulullah dikatakan memang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Buktinya akhirnya Allah perintahkan Jibril sebagai guru dia datang kali yang pertama menyampaikan 5 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ini kalau tidak ada persediaan yang secukupnya, takkan Nabi mampu. Nabi menyediakan diri begitu rupa. Nabi sesial-sial ketika diajar oleh Jibril. Apa yang diajarnya? Apa yang diajar oleh Jibril ialah berzikir, menyebut nama Allah sambil tafakkurkan khaliqu kulli syai'in, Allah khaliqu kulli syai'in. Sehingga apa yang diajar oleh Jibril itu menjadi amalan, disahkan oleh Jibril. Barulah Jibril dia berpisah diri, pergi. Nabi pun balik. Itulah akhir tahanus Nabi di atas Jabal Nur. Jadi Nabi hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya. Bukanlah percuma duduk-duduk saja tiba-tiba. Memang Allah boleh beri cara itu, tapi sebagai pengajaran kepada kita, Rasulullah pun melakukan mujahadah. Jadi kita sebagai umatnya yang diberi peluang untuk menggunakan hati dan pandangan hati kita, kita mestilah melakukan mujahadah. Maksudnya mujahadah itu usaha akhir kita bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Ta'ala, membuat yang diwajibkan, membanyakkan yang disunatkan, menjauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kaedah-kaedah yang memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita melakukan ini semua, insyaAllah Allah Ta'ala akan hidupkan hati kita lempatan cahaya seperti yang disebut oleh Ibn Abdullah tadi. Yang pertama ya, dilempahkan dalam hati kita yang mula dihidupkan tadi dengan cahaya intibah. Kenapa diistilahkan intibah? Karena cahaya ini dilempahkan bersaingan dengan dihidupkan hati, atau baik dengan lain kata, sebab Allah lempahkan cahaya ini, hati jadi hidup, hati jadi jatuh, hati jadi sedar. Sebab itulah diistilahkan nur intibah. Ya. Kalau kita kata Nabi pun tak sebut istilah ini. Dalam Islam, dalam ilmu apa pun, banyak istilah Nabi tak sebut. Tapi hakikatnya ada. Hakikatnya ada. Cuma istilah ini digunakan untuk memudahkan kita memahami saja. Adapun Rasulullah dan para sahabat tak payah guna istilah, mereka dah faham. Sebab orang-orang awal ni istimewa tuan-tuan. Orang-orang akhir zaman macam kita sekarang ni, sebut satu pun tak ingat. Kalau orang zaman Nabi, zaman sahabat, sebut 100 pun boleh ingat. Sekarang sebut satu, tak boleh ingat. Saya kadang-kadang ajar tiga perkara. Lepas isyak tu, bila keluar ke sana, ada jemaah yang panggil saya. Ustaz, saya lupa yang tiga tu. Ha, baru je. Ini memang keadaan begitu tuan-tuan. Sebab itulah, sebaik-baik zaman, kata Nabi, kurun yang pertama. Kurun yang kedua, pun diikuti kurun yang ketiga. Kurun ini saja. Khairul kurni, summa alladhina yalunahum, summa yaksul hizbu, fala ta'tamidu akwalahum wa af'alahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku. Kurun pertama itu. Kemudian diikuti dengan kurun yang kemudiannya. Kemudian diikuti dengan kurun yang kemudiannya. Tiga kurun. Selepas kurun ketiga ini, kata Rasulullah, summa yaksul kidbu. Selepas itu tersebarlah kedustaan. Maka janganlah kamu pegang kata-kata mereka dan jangan tiru perbuatan mereka. Sebab itu gulungan yang dinamakan salaf soleh, ya, gulungan orang mukmin yang hidup pada kurung pertama, kedua, ketiga. Tapi ada ulama yang menambah, selepas kurun ketiga ni, keempat, kelima, keenam ni juga salaf. Tapi gulungan mutaakhir. Jadi salaf itu ada dua peringkat. Mutaqaddimin, kurun pertama, kedua, ketiga. Mutaakhirin, selepasnya. Macam Imam Ghazali itu, dia hidup pada abad kelima, masih dikira sebagai gulungan mutaakhirin. Syekh Abdul Qadir Jalil pun mungkin masih dimasukkan dalam mutaakhirin. Kita berbalik semula. Ibn Abdullah tadi berkata, bila Allah lempahkan dalam hati seseorang, tujuannya apa dia? Supaya ruang hati itu bercahaya. Dan bila bercahaya, mata hati akan nampak, berfungsi. Semakin terang cahayanya, maka mata hati itu semakin nampaklah perkara-perkara yang halus-halus. Makin terang, makin nampak yang halus-halus. Makin terang, yang dulunya tak dinampak, maka akan dilihat oleh pandangan mata hati. Mata hati ini wasilah memang menakjubkan tuan-tuan. Jadi dah saya sebutkan, boleh menembusi alam nyata ini sampai ke alam akhirat. Yang saya ceritakan tadi, itu setengah sahabat. Mungkin kita katakan itu mungkin riwayat tak betul. Tapi kalau Quran tuan-tuan dah sebut macam itu, macam mana kita nak tolak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang di langit. Makna langit ni kalau galaksi apa, kumpulan kita matahari, bulan dan bumi ni, tak salah saya dinamakan Bima Sakti, kumpulan Bima Sakti. Ada matahari, ada bulan, ada bumi. Ada Marikh, ada Zuhal. Semuanya ada tujuh. Masa satu hari bulan, nak satu hari bulan Zulhijjah itu, saya diajak pergi tengok anak bulan. Di mana sekolah dengan ini. Adalah gambar itu. Ini Bima Sakti. Jadi dalam galaksi itu tuan-tuan, yang entah berapa jauh jaraknya antara satu sama lain, sehingga bumi tak ada. Saya tanya mana bumi? Ah, bumi hak tanah halus. Ah, tak boleh nak dilukis dah. Matahari besar, bulan pun tak nampak, matahari pun tak ada. Yang tujuh tak ada. Jadi ayat Quran tadi, ayat 190 surah Ali Imran, sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit itu baru satu galaksi saja. Berapa galaksi yang ada? Yang belum ditemui, yang sudah ditemui berapa? Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang Allah jadikan di langit dan di bumi, wahtirafil layli wan nahar, di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini ilmu Allah, resi-resi Allah. Likulil albab, boleh dipelajari oleh mata hati ulil albab. Takkan Allah bohong. Ini menunjukkan tentang kehebatannya kejadian Allah basirah. Di dalam Quran disebut sekali, dalam surah Yusuf tak salah saya, secara terang disebut sekali. Kalau tidak terang, nah itu banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa anittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ya Muhammad, kau ajarkanlah, bagilah kepahaman kepada umatmu ya Muhammad dengan sebaik-baik kepahaman. Inilah jalan agamaku yang aku terima daripada Allah. Aku menyeru umatku kepada kebenaran Allah yang dapat disaksikan kebenaran itu oleh mata hati aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maknanya kebenaran Islam itu bukan hanya harus diterima oleh akal, tapi boleh dilihat dengan pandangan mata hati. Antara syariah Ulul Albab. Oleh kerana kita ini bukan Ulul Albab, tuan-tuan, mesti yang kita tak nampak. Satu masa kalau Allah angkatkan derajat kita menjadi Ulul Albab, insyaAllah mata hati kita ni akan dapat mempelajari, memahami, menerima berbagai resi Allah yang tersirat dalam semua kejadian yang jauh yang dekat, termasuk yang dekat paling dekat Allah, kejadian diri kita. Wahdi angkusikum apalah tubsiru. Nabi Ibrahim tuan-tuan ditegaskan oleh Allah, karena Nabi Ibrahim memang ada keinginan. Walaupun dia Nabi dan Rasul, dia ada keinginan yang kuat nak gunakan hati. Saya dah cerita banyak kali. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan dia mampu menggunakan pandangan hati. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami perlihatkan di dalam pandangan mata hati Ibrahim alaihissalam. Ya? Ayat-ayat Allah, resi-resi Allah di alam malakut, di langit dan di bumi. Kita tahu, dia Nabi. Nabi Ibrahim ini Nabi dan Rasul. Tapi saya dah katakan tadi, umat Nabi Muhammad pun diberi ruang. Caranya inilah diterangkan oleh Ibn Abdullah. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Ibn Abdullah tadi, Ibn Abdullah didasarkan kepada ayat 122 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Awman kana manjitan fa'akhyainahu waja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Dengan nur itu, orang itu dapat menggunakan hatinya bagi mempelajari, memahami rahsia-rahsia Allah. Bukan hanya untuk diamalkan oleh diri, tapi untuk disampaikan, diajarkan kepada masyarakat manusia. Contohnya Imam Ghazali, ya, ulama-ulama, para ulama. Setelah mereka meninggal, mereka wariskan kepada kita, ya, tulisan yang berbentuk kitab, berpuluh-puluh kitab ditulis oleh ulama. Jadi kitab ini kita baca, kitab Ihya' itu sudah lebih 900 tahun. Jadi berdasarkan ayat 122 surah Al-An'am ini lah, maka Ibnu Athaillah dia apa ni, huraikan macam mana peringkat demi peringkat Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan hati. Tapi hikmat yang saya baca ini pun sudah didahului oleh hikmah yang lain. Tapi oleh kerana saya sudah bacakan di sini, tapi mungkin tuan-tuan dah lupa lagi. Kalau saya bacakan, yang ingat-ingat atau tak ingat, alhamdulillah boleh dengar. Ibnu Athaillah dia menyebutkan sebenarnya hikmah yang ini perlu dibaca terlebih dahulu supaya kita tahu hubungan antara ayat itu tadi, hikmah yang tiga tadi dengan hikmah ini. Ibnu Athaillah menyebutkan begini, ya. Wala tatrukiz zikra li ajami hudurika ma'allah fihi di anna ghaflataka fi adami zikrihi asaddu alaika fi zikrihi wa asha an yarfa'aka min zikrin ma'a ghaflatin ila zikrin ma'a hudurin wa min zikrin ma'a ila zikrin ma'a yaqadatin wa min zikrin ma'a yaqadatin ila zikrin ma'a hudurin وَمِنْ ذِكْرِ مَعَ قُدُورٍ إِلَى ذِكْرِ مَعَ غَيْبَ أَمَّا سِوَى الْمَذْكُرُ فَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Kalau kita baca ni, kemudian baca yang tujuh tadi, baru kita dapat memahami lebih jelas, lebih mudah. Hikmah yang saya bacakan tadi, ini telah saya sarahkan, ya, agak saya banyak tadi di sini lah. Tapi mungkin kita dah lupa. Di mana Ibnu Athaillah menerangkan ada empat peringkat zikir. Zikir ghaflah, kita berzikir tapi hati kita lalai, mati juga, tak ada hidup. Kemudian yang kedua, zikir yang qadah, hati dah hidup. Hati hidup inilah tadi diwariskan, dilempahkan oleh Allah ke dalam hati itu nur intibah. Jadi hati jadi hidup. Kemudian yang ketiganya, zikir peringkat sudur. Dan akhir sekali, zikir peringkat ghaibah. Segala yang lain daripada Allah hilang daripada ruang hati yang ada diingat hanya Allah saja. Ini empat peringkat zikir. Zikir lalai, zikir yaqadah, zikir hudur dan zikir ghaibah. Jadi Ibnu Athaillah dia menyebutkan tadi, innama awrada alaikal warida litakuna bi alai waridan. Ini Ibnu Athaillah nak menerangkan zikir yaqadah. Zikir yaqadah. Sebab itulah saya terangkan tadi, nur yang mula-mula dilimpahkan dalam hati semasa hati itu dihidupkan ialah nur intibah. Intibah dengan yaqadah itu maknanya sama. Kalau kita sebut nur yaqadah boleh, nur intibah boleh sama. Yaqadah itu bangun. Intibah pun maknanya bangun juga. Nah, jadi mula-mula nur yang dilemparkan dalam hati orang berzikir tadi dinamakan nur intibah. Dan nur yang ia pegang hati, ruang hati jadi bercahaya, pandangan mata hati basirah dapat berfungsi dengan baik. Sebelumnya, sebelum ada cahaya itu, mata hati tak nampak. Bila dah ada cahaya, matahari, mata hati boleh diguna, boleh nampak. Bila dah boleh nampak, tentulah hati akan merasa apa yang dulu tak boleh rasa. Antaranya apa dia tuan-tuan? Hakikat. Apa yang dinamakan hakikat itu, dia sudah nampak. Dia sudah merasakan. Kalau saya sebut hakikat saja, mungkin tuan-tuan susah nak faham. Sekarang begini, saya jadikan satu contoh. Berapa contoh pun boleh, tapi saya gunakan satu contoh yang biasa dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ada dengar tidak? La haula wala quwata illa billahil alim azim. Ada. Biasa Apa makna? Tiada daya, tiada kekuatan. Kecuali daya dan kekuatan itu dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Bila kita baca ni, apa tujuan kita tuan-tuan? Kita mengaku kita ini kosong. Tak ada daya, tak ada kekuatan langsung. Kosong. Kita boleh duduk, kita boleh jalan ni dengan daya dan kekuatan Allah. Betul tak? Betul kan tu? Itulah kepahamannya, itulah ilmunya. Tapi kalau sejak dulu kita baca sampai ketua macam ni umur 70, amalan kita itu hanya berdasarkan kepada ilmu dan kepahaman. Ilmu dan kepahaman saja. Okeylah, dah ada ilmunya, dah ada kepahamannya. Ustaz dah ajar. Kalau tidak ada kalau tidak ada kuadrat iradah Allah, kita tak boleh nak buat apa. Tak boleh nampak, tak boleh dengar, tak boleh apa, tak boleh bergerak. La tataharrak zarratun illa bi'idnillah. Satu habuk pun tak boleh gerak kecuali dengan izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu ilmu dan kepahamannya. Adapun hakikat, ada tak hakikat? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hakikat itu ialah peningkatan daripada ilmu dan kepahaman. Hakikat itu tuan-tuan, hakikat tentang la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita akan dapat apabila hati kita dihidupkan, diberi cahaya intibah tadi. Bila diberi cahaya intibah, ruang hati kita ni bercahaya, pandangan hati kita basirah, pandangan mata hati kita tu baru nampak. Hati kita pun merasa apa yang dilihat. Katalah dia merasa tentang kudrat dan iradah Allah. Jadi bila dia dah nampak dengan mata hati, maka akan dirasa oleh hati, seluruh rohani dia akan rasa. Apa yang akan berlaku? Orang yang macam ni tuan-tuan, dibayangkan hakikat la haula wala quwata illa billah, orang itu akan jadi lembik. Kalau duduk macam tuan-tuan sekarang ni, mungkin dia terguling. Kalau berdiri pun jatuh. Orang fikir pingsan. Jadi kenapa dia jatuh, kenapa dia terguling lembik? Nak angkat tangan pun tak boleh, angkat kaki pun tak boleh. Sehingga kadang-kadang mungkin tangan rasa tak ada, kaki tak ada. Hilang. Tapi yang menakjubkan, akal fikiran kita semakin kuat untuk merepotkan semua itu. Jadi bila kita dah merasa menjadi tuan-tuan, kita rasa hilang, tak ada daya, tak ada kekuatan, itu berarti kita disampaikan oleh Allah atau ditingkatkan oleh Allah ilmu dan kepahaman la haula wala quwata illa billah tadi, จะเป็นสัตว์ฮักเกต jadi maknanya hakikat itu ialah peningkatan daripada ilmu dan kepahaman ya. Peningkatan ilmu dan kepahaman pada akal tadi dia ditingkatkan oleh Allah ke dalam kanangan hati, dirasakan oleh rohani dan oleh seluruh jasmani, barulah namakan hakikat. Ini maknanya tuan-tuan, hakikat ini diterima dengan rasa rohani. Rasa rohani kita. Jadi orang yang tak pernah merasa seperti yang saya ceritakan, dia ada ilmu dan kepahaman tentang la haula wala quwata illa billah. Tapi hakikat tak disampaikan lagi oleh Allah. Kenapa? Nak sampai ke tingkat hakikat tadi, la haula wala quwata illa billah, mestilah mengikut atau jalannya. Ya? Orang itu mesti dihidupkan hati oleh Allah, diberi cahaya, intibah, lalu pandangan mata hatinya nampak seluruh resi-resi Allah tadi tentang la haula wala quwata illa, lalu dirasakan oleh seluruh rohaninya, oleh seluruh tubuhnya, sehingga betul rupanya yang kita rasa boleh berjalan, boleh mendengar, boleh bercakap, semuanya resi Allah, semuanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah namakan hakikat tuan-tuan. Kita kena bangun. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhubungi Allah sekalian, kita cuba di contoh yang lain. Allah SWT berteman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu lemparkan pandangan, kamu akan rasa wujudnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara literalnya, tengok apa saja sepatutnya kita rasa adanya Allah. Ya? Tengok pokok-pokok di luar sana, tengok batu, tengok lampu, apa saja tengok, apa? Tengok tangan kita, jari kita, tengok apa saja. Aina ma tuwajjih fasamma wajhullah. Dulu saya kata, kalau kita orang air besar, tengok najis itu makruh. Tapi kalau tengok najis itu, kita ingat Allah tak apa. Babi itu haram, najis, mughalladah. Kalau kita tengok babi, tengok babi ingat Allah. Kalau pada ilmu dan kepahaman, macam itulah tuan-tuan. Tengok sesuatu ingat Allah. Itu maknanya peringkat ilmu, peringkat kepahaman. Tapi kalau peringkat hakikat, mesti orang itu hatinya sudah dihidupkan, diberi cahaya, cahaya intibah. Sesudah dihidupkan, diberi cahaya intibah, maka hati sudah nampak resi-resi Allah. Jadi tengok apa saja, bukan macam kita, kita tengok nampak, kita nampak zahir. Orang yang dihidupkan hati, dia nampak resi dalam, nampak dengan pandangan hati, dia rasa dalam hati dan rohani. Sebab itulah dia akan mengalami satu pengalaman yang hebat. Pengalaman itu di antara lain diistilahkan jazbah. Jazbah ini artinya daya tarikan daripada kesegaran adanya Allah tadi terhadap hati kita, roh kita. Lalu hati kita itu berpaling sepenuhnya kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Taala. Tentunya hebat tuan-tuan. Kalaulah tadi Allah sampai kepada la haula wala quwwata illa billah, sampaikan pada hajat itu dia jadi lembik. Kalau disampaikan juga wujudnya Allah bila dia nampak sesuatu, sama juga disamping jadi hilang daya, hilang kekuatan, jadi lembik, tersungkur. Apa yang akan berlaku? Tentulah dia akan menangis. Akan menangis. Menangis kenapa? Karena dia rasa bersyukur yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seolah-olah dia diberi peluang oleh Allah untuk kenal tadi. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa, wahai hati, wahai roh yang mutmainnah, kembalilah kamu menghadap kenal Tuhan kamu Allah seperti dahulu. Apa tak menangisnya tu kan? Selain daripada dia lemah, sejuk, menggeletar, nah, tentulah dia menangis. Menangis kerana dipenuhi oleh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dulu saya dah sebutkan bayi dilahirkan menangis kerana roh bayi itu kehilangan Allah. Bila dah tua, hati dihidupkan oleh Allah, menangis lagi sekali kerana Allah yang hilang bertemu balik. Walaupun masih hidup, tidak menunggu besok di akhirat, masih hidup. Jadi itu nur yang pertama, nur intibah. Innama awrada alaikal walida litakuna bi alaihi walida. Kemudian yang kedua tuan-tuan, mungkin tak habis lah tiga-tiga ini, saya sudah terangkan yang kedua sekitar selalu. Yang kedua, nur tadi tidak habis kakak itu ya. Allah Ta'ala akan tingkatkan lagi kepada tingkat yang lebih baik, yang diisytiharkan nur ikbal. Kalau zikirnya tadi, zikir pencak hudud. Hudud itu artinya Allah itu terkir, kalimah Allah itu selalu hadir dalam hati. Bila dapat cari yang kedua ini, kata Ibn Abdillah, awrada alaikal warida liyatasallamaka in yadil aghyar wa yukharriluka min zikil asar. Allah limpahkan dalam ruang hati anda syahya, yaitu nur ikbal. Syahya yang menjadikan hati atau aspek rohani orang itu semata-mata mahukan Allah. Ikbal itu artinya maju ke depan sepenuhnya untuk Allah semata-mata, tidak menoleh kiri kanan belakang. Allah semata-mata. Apa tujuannya? Liyatasallamaka min yadil aghyar, untuk menyelamatkan hati anda. Kalau hati pun selamat, insyaAllah tubuh pun selamat. Daripada apa? Daripada pengaruh makhluk. Saya tak perlu nak terangkan pengaruh makhluk ni, tuan-tuan tahulah. Lain daripada Allah itu makhluk. Makhluk yang paling berpengaruh dalam hati kita, apa dia? Nafsu kita. Itu makhluk yang paling berpengaruh, yang sukar nak dikeluarkan. Tapi insya Allah, bila kita dikurniakan oleh Allah, nur ikbal ni, yang kedua ni, hati kita itu akan jadi mau Allah. Jadi dengan sendirinya seluruh makhluk itu akan keluar. Nah inilah liyatasallamaka, menyelamatkan hati anda min yadil akhyar, daripada pengaruh makhluk. Wayuharriluka min rikil asar, dan menyelamatkan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Makhluk yang menghambakan kita ni semua ialah nafsu kita lah. Lain-lain tu luaran, luar bijik itu luar, tapi itu nafsu. Jadi kalau kita membicarakan kemerdekaan anda tuan-tuan, orang yang merdeka betul, orang yang dikurniakan oleh Allah cahaya yang kedua, nur kekebal, hatinya akan selamat daripada pengaruh makhluk, merdeka, tidak dijajah oleh makhluk, hanya menjadi hamba Allah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa boleh macam ni? Sebab bila dapat cahaya yang kedua ni tuan-tuan, hati itu betul-betul seperti yang Allah sebut dalam Quran. Taksa'iru, bismillahirrahmanirrahim, taksa'iru min hujurul ladina yaksa'na rabbahum summa talinu juluduhum wa kuduruhum ila zikrillah. Hati itu akan menjadi rasa takut dan gerun kepada Allah sehingga menggeletar seluruh anggota. Lepas itu suasana keadaan itu hilang, jadi sebaliknya, seluruh anggota jadi selesa, sehat tubuh badan, hati jadi tenang, setenang-tenang, jadi mutmainah. Bila dapat apa cahaya yang kedua ini, rasa takut kepada Allah yang macam itu, itu hingga gerun tadi, itu menyebabkan pengaruh nafsu itu akan keluar. Ini ditambah lagi dengan keadaan yang kedua, hati jadi tenang, jadi mutmainah. Bila hati mutmainah ini menunjukkan hati itu semata-mata yang memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain daripada Allah semuanya keluar. Kerana kehebatan itu, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kesannya begitu hebat dalam hati sehingga takut dan gerun, diikuti dengan memandang kesempurnaan Allah jadi tempat pergantungan sepenuhnya, hati jadi mutmainah, maka hati orang macam ni akan selamatlah daripada pengaruh makhluk, merdeka daripada dijajah oleh makhluk. Hanya satu saja, menjadi hamba Allah. Yang ditakut hanya Allah, pergantungannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tuan-tuan, orang ini telah dapat mencapai apa yang Allah perintah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Ayat ini pendek dia. Ada empat kalimah tu. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Ndaklah kamu sebut dan ingat Allah dalam keadaan hati kamu takut. Sampai mana takutnya? Tadilah menggeletar semua anggota, gerun dan takut, menggeletar semua anggota. Wa tama'an, tamak kepada kesempurnaan rahmatnya. Tenang, orang yang memandang rahmat Allah sepenuhnya, hati akan mutmainah. Ayat ini ringkas tuan-tuan, empat kalimah saja. Kalimah pertama, wad'u. Kalimah kedua, itu huruf ha, ganti nama kepada Allah. Wad'u, hu itu ganti nama kepada Allah. Ketiganya, khaufan. Keempatnya, watama'an. Wad'u, khaufan, watama'an. Nampaknya remeh, nampaknya tak ada apa-apa. Tapi inilah rahsia besar tuan-tuan. Kalau dalam ilmu tasawuf, menjadi asas adab kita kepada Allah yang nombor satu. Maknanya kita ni wajib menjaga hubungan kita dengan Allah berdasarkan kepada ayat ini. Wad'uhu khaufan wa tamah. Kita naklah sentiasa ingat nama dia, ingat wujudnya, sifat-sifat kebesarannya yang menimbulkan takut, dan sifat-sifat kesempurnaannya, tetapi yang sempurnanya rahmat Allah menjadikan hati kita tenang. Inilah tersimpul dalam wad'uhu khaufan wa tamah. Ayat yang sepenuhnya bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tamah inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Janganlah kamu buat kerosakan di atas muka bumi sesudah Allah baiki kerosakan muka bumi ini. Maknanya bila dah Allah utuskan Nabi Muhammad, kejahatan manusia sudah dibaiki dengan usaha Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam. Allah tidak kita jangan buat jahat macam dulu. Wad'uhum khaufan wa tamah. Tidaklah kamu ingat. Kamu ingat. Tidaklah kamu sebutkan ingat nama Tuhan kamu Allah. Ingat wujudnya, ingat keagungannya, ingat kesempurnaannya, sehingga hati kamu benar-benar takut dan terus. Semata-mata hati kamu bergantung harap kepada rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muslimin. InsyaAllah takat ini dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan, kalau saya teringat, kita boleh sambunglah dalam kuliah akan datang. Tapi kalau saya tak ingat, saya tahulah. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat simpulkan. Pertama sekali, kita memang perlu menggunakan hati kita. Allah kurniakan hati, masya akal. Hati ini lagi canggih kita biar, kita rugilah. Kita guna akal, kita untung. Dapat hidup selesa. Dengan akal kita cari harta, dengan akal kita boleh macam-macam mangkut memanggungkan negara. Tapi kalau kita guna hati tuan-tuan, lagi maju ke depan, kita bangunkan akhirat kita dengan hati. Sesudah akal kita bangunkan dunia, semua orang boleh bangunkan akhirat kita. Perlukan akal, lepas tu hati. Rasulullah begitu. Rasulullah pemimpin yang membangunkan dunia dan akhirat, guna akal dan guna hati. Kebijaksanaan Rasulullah itu bukan hanya pada akal, tapi banyak dalam hati. Sebab itulah umat Islam ini jadi lemah tuan-tuan, kerana guna akal, hati tak guna. Kan saya dah cerita 40 orang saja tentera Nabi Allah Ta'ala yang guna hati boleh mengalahkan ribuan tentera Jadud. 40 orang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syaitan wadim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sabi anbiya al-insalim. Sayyidina Muhammad wa ala adhi wa sallam. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولأبائنا ولأمهاتنا وإخواننا لأخواتنا ولمعلمينا لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحبيبا يا رحمن الرحيم. اللهم إنا نسأل من أنبائنا مقربا خاصما وإما الناس أن عملا صالحا متقبلا. اللهم إنا الحق حقا وارزقنا اتباعه عن باطل الباطل وارزقنا اجتنابه وقنا عذابنا في الدنيا حسنة يا آخر يا سمعتنا عذاب النار. الحمد لله.